Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wahahaha, 104,2 Jazz Radio kembangan nyilanya. Ketemu karonyong kaki sami dimaning dengerin ngacurah Curanmor, curan perasaan dan humor singar pada ngerekam. Yuk, konangan kue ngerekam lagi ngerekam ya. Nang radio nang tipe apa nang HP ge udah ngerekam ya sal yo. Aduh lajan. Oke, yes. Sekarang kita akan berbicara mengenai seorang dokter yang dimintai tolong oleh seorang pasien. Di mana pasien ki njaluk tolong maring kaki dokter e kon nambane kebiasaane ke bocah di merokok ke jangan ngerokok ya kayak sepur gludung pokoke ya banter pisan. Ulane njaluk tolong maring dokter e kuwi carane men kon bisa mengatasi, bisa menghilangkan kebiasaan merokok kaya ngapa tele iki bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke rumah sakit apa nu lapangan badminton ge? Lah kok nyawang kepriwe ke rumah sakit tempat dong badminton? Hah? Jagong, tamu ae kowe ora sopan teka-teka bor-bor. Ya kene rumah sakit, Mas. Kene rumah sakit kene besarmu siapa sih lapangan badminton apa? Ke lapangan badminton karena jadi harus stadion. Kurang ambang enak gor. Asik kurang ambang maning nang segara kae badmintonan ya enak. Dari kan kene nu sapa dokter apa nu tuh bikin daya trika? Nyong dokter nyong, nyong dokter nyong. Oh alah. Dokter kaper, ngerti-ngerti kan lu lagi di rumah sakit aja malah badmintonan kayak kue emang di rumah sakit. Mereka malah badmintonan yang keli raket tingginya ke prive. Kayaknya di lapangan badminton, kayaknya rumah sakit kan, kayaknya rumah sakit yang kayaknya keli raket itu raket untuk badmintonan. Kayaknya yang lagi buangnya lembut. Rika besi desa gue ya, Rika gue itu yang kupar. Ngertinya ngerarap buangnya lembut kue, kurang gue babal sing garing dibakar. Kaya-kaya nu raket buang-buangin lemut. Udu raket nu badmintonan. Kena-kena lagi ada lemut deh. Dokternya ngegas. Aduh lah. Ya wis ke dok nyun sewu nyung dok. Nyun sewu bandakin dokter. Nyung maring ini kan luar berobat. Berobat apa? Enak gemblung enak sama gendang. Jangan kene. Wah jamu tut banyak cal. Ini kan dari dokter kok. Ya orang minta aja nih banget Rika. Ya orang kayak muter Rika. Jaman yang gue lagi di sekolah. Nenang ramani Rika ya. Ramani Rika. Ini gemblung ngantak atul-atul sawah. Ngantak atul biungan, atul karangan, gue biayai Rika sekolah, kok malah barang sikir Rika jadi dokter, semuanya nanggut pindah. Aduh, takon si Rika telindesnya sepur ya. Rika itu sih orang ngutek ya, Rika itu sih orang berpikiran, dok-doknya malah ngenyek, rumah sakit dari lapangan badminton, kekar sopan bawa-bawa, jagong nggak berapa? Iya, nyontek jagong, jangan khawatir lah, jajan. Dokter kampret. Ngomong apa kowe? Ngajar kowe karo dokter becut kowe ya. Ngampret dokter melegari. Kayaknya nang kene uli berobat apa ora dokter? Saya maling kowe jajal dok. Dokter apa? Gedok kandhane. Nyong kowe nyata main luar negeri. Lah terus arep ngapa? Titik bojo sore. Ora imu bae kaya berling pada pecah kowe kok bojomu segenah. Ya runtah siram lengan tanah dandane. Astagfirullah ngadim dok. Nyong ora arep kaya kowe. Terus ke privé anggap kapan luar negeri. Nyong inginannya medical check, cek kesehatan. Kalingan ini nyong dinyatakan gagal. Orang bisa maring luar negeri gara-gara jeroane nyong pada ruak, kakek nudut. Terus ke privé. Nyong dua kebiasaan-kebiasaan buruk dok. Rokok, orang anak mandege, melinting, orang tawana selane, ngawan bengesuk sore, ngalor ngidul ngetan ngulung, pamane ngune bibine, isine kurudut dok, isine kurung rokok dok. Mulane nyong sikin jaluk tolong mari Rika priwe carane men kon nyong bisa mandeg rokok. Nyong kepen mangkat maring luar negeri, nyong kepen lulus medical check dok. Rika balik siki mulai dinagi ya, Rika anggar kepengen ngerokok ya. Kandane ge. Kuwi rokoke kuwi sedurunge disulut karo korek, kuwi didulep-dulepaken dhisik maring bolongan buri. Paham apa ora Rika? Sedurunge disumet kowe didulep-dulepaken dhisik maring bolongan buri. Lah apa lecet dok? Apa pesing sih? Lah rumah sampe bolongan burimu lecet apa ora? Lah yen ora lecet dok, ambune yang ana-ana batang tikus. Angger wis kaya kuwe, insyaallah kowe ora bakal kolu arep ngerokok. Kowe sing akhire gelem ora gelem kowe dadi bebek rokok, ora gelem rokok masalahe ambune lecet. Rasane sep Pak. Dadi kaya kowe ya. Kaya kowe bae. Lah iki nyong ngapike sing bandi apa nang kene bae nyong? Ya nang kene bae kan delem TV atau dolanan komputer. Ya bandi. Ndak apa maning nang kene. Oh ana jan jan. Kok pas utek nyong kaya nang dolan. Jan bae bae. Nyong bae kaya ya. Bae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa ngapur aja? Kenapa ngapur aja? Ya bonge nanti bonge ya. Kowe picek matane apa priwe kejane ya? Kowe picek matane apa priwe kowe ha? Wong ndanana wong jangglung nang kene ora takon ana apa ngapa ora. Ana wong ya. Kok jakono tabung oksigen iki lambene. Warna ngomong mantan jatuh sendiri lah, ini ya cal. Aja mangga bae. Kayaknya dokter kayaknya nakane lu. Kurang ajar ikan ya, menggunakan nafong. Lagi ngajeng nakane, lagi jangleng nakane. Kurang darah nih, tabung oksigen di kelab ini. Pak dokter ya. Niki gunduh niki pak dokter. Wah, kowe ya, sih tau. Periksa nakane gemian apa ya? Sing jare wong kepengin menghilangkan kebiasaan merokok apa ya? Lah kuwe nyong wong edok. Lah kok kemutan. Ya kemutan wong nano. Untune iki kan genai banget merongone kuwi lho. Jagong jagong. Monggo jagong jagong jagong monggo. Aduh, kepriwe. Wis ana perubahan apa urung? Lah kuwe mau dong nyarep kandha karo Rika. Nyarep njaluk tulung mari Rika dok lah nyong jane ngin sekali menghilangkan kebiasaan buruk nyong lho dok. Lah apa sarane nyong nang kowe dilakokna? Lah apa gemen tips-tips yang saya berikan nang kowe dilakokan? Hah? Sebenarnya tes sing ngrokok bae gua. Sebenarnya gua ya tes nyemprung bae gua apa priwe? Ge dok ora kaya gue dok. Nyong pancen gemen duwe kebiasaan buruk merokok dok ya. Nah Rika jare disaranaken men kon nyong ora duwe kebiasaan merokok. Sabenere merokok kowe rokoke didulep-dulepaken dhisik maring bolongan buri. Ambune jan pancen lecit temenan yakin dok lecit temenan dok. Mulane nyong akhire dadi ora karep rokok, dadi ora karep rokok sprene yakin. Bebas tempel maring congor rokoke ambune jan prong-prongan banget. Mulane siki kebiasaan rokoke nyong wis mari dok. Alhamdulillah nyong jan seneng banget yakin barang nyong siki sore tuku rokok dok. Awake nyong ya keton sehat, awake nyong ya keton brigas, bentangi turun nyong ya kepengine ya. Nempelingi wong, olahraga dok. Ah, bagus gue mengandung kesehatan gue ya. Ya iya dok, tapi nyong jansi kan jaluk tulung buat maririkan yakin. Jaluk tulung apa maning? Pokoknya caranya ya dok, menghilangkan kebiasaan buruk nyong dok. Belajar wis mari, sikis ngerti ngerokok maning. Ya iya dok, ngerokoknya tak janji kis mandek total dok. Tapi nyong jadi dua kebiasaan anyar dok. Kebiasaan apa gue? Jangan ngapain, bunge esuk sore ngalur ngidul ngetan ngulon nyong karpe ya. Duluk-duluk narokok maring bolongan buri, baru mandek-mandek. Dan rasanya kayak perih tapi perih gatel dok. Tadi nyong sikis ya ketumanan. Gek nyong malah sikis aduh. Gek rasanya semua-semua dan gek dok main duduk-dulupin maning nyong karo rokok. Gek bolongan buri nih nyong dok. Oh alah, rencananya kaki ya percuma. Sikinya ngijik-ijik namanya saran maring kue kon ngambungin lancung main kon kebiasaan dulin dulup-dulup narokok maring bolongan buri ilang. Ya gari ulang ngarep jelas kue tekangannya maning. Kepriwe carane main kon menghilangkan kebiasaan ngambungin lancung. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.